Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Khonawiti na'azakumullah, menambahi sedikit dari apa yang disampaikan tadi. Pertama terkait dengan masalah qadha siam, mengqadha puasa Ramadan. Terkait dengan qadha siam ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk segera mengqadha siam Ramadan supaya selesai tanggung jawab dia, walaupun boleh ditangguhkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak sanggup mengqadha Ramadannya melainkan di bulan Syaban. Afdolnya segera, kalau ada kesibukan bisa ditangguhkan. Yang kedua terkait dengan masalah puasa Syawal 6 hari. Mendahulukan qadha ataukah mendahulukan 6 hari Syawal? Jawabannya adalah mendahulukan qadha, sebab hukumnya wajib. Sementara puasa 6 hari Syawal hukumnya sunnah. Wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini hukum asal. Dikecualikan barakallahu fikum karena kondisi, karena sakit, karena kesibukan, karena udzur, tidak sempat mengqadha Ramadan. Waktu Syawal tinggal sedikit, sudah mepet. Tidak mungkin menggabungkan qadha dengan Syawal. Dalam kondisi yang seperti ini, diperbolehkan mendahulukan Syawal baru qadha. Sebab puasa Syawal berbatas waktu, hanya Syawal saja, sementara qadha waktunya luas. Yang berikutnya adalah bagi mereka yang tidak sanggup menyelesaikan qadha-nya tahun itu, maka dia tetap harus mengqadha puasa-puasa hutangnya sampai kapanpun, sampai selesai. Tidak gugur dengan datangnya Ramadan berikutnya. Tetap harus dia tunaikan sampai selesai. Dan diminta untuk penyebar taubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dikarenakan kelemahan dia, kekurangan dia, belum bisa mengqadha sampai Ramadan berikutnya. Sehingga dihitung, diakumulasi. Terus sampai selesai, baru berhenti qadha-nya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Si A dan si B memberi takjil pada orang yang sama. Lalu orang tersebut membatalkan puasa pertama kali, makan dari si A, kemudian menghabiskan makanan dari si B. Siapa yang mendapatkan pahala orang yang puasa tadi, si A atau si B? Jawabannya dua-duanya. Man faqara shaiman falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, dapat pahala seperti pelakunya. Dia mendapatkan niat, dapat niat sedekah iftar. Tayyib, barakallahu fikum. Dapat dua-duanya. Jangan khawatir dengan niatnya dia, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan secara teorinya enggak mungkin bagi dia untuk makan langsung dua-duanya, kan? Enggak mungkin. Jangan memandang terkait dengan dianya, tapi terkait dengan amaliyah antum dapat pahala yang dimaksud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara memulai menghitung zikir? Apakah nutup atau membuka jari jemari? Bisa buka begini atau nutup begini. Tapi umumnya membuka, dibuka, tutup kembali dengan jari jemari. Warakallahu fikum. Seseorang berdiri dari sujud, mengepal atau membuka tangan ke lantai. Ini ketika bangkit mengepal begini, menggenggam jari jemarinya, ataukah membuka tangannya di lantai. Dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama kita mengatakan yang betul membuka tangan di lantai. Sebab hadis al-ajin dhaif. Hadis al-ajin dhaif. Sebagian ulama mengatakan justru yang disunahkan mengepalkan tangan karena mereka mensahihkan hadis al-ajin. Atau wahada antum ambil yang antum pandang lebih rajih atau mengamalkan dengan konsekuensi masing-masing. Kalau saya pribadi sampai hari ini meyakini yang sahih adalah membuka tangan. Hadis ajin dhaif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai pada bacaan zikir apa seorang imam setelah sholat menghadap ke arah jamaah? Setelah dia pertama membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dikeraskan bacaannya, bacaan zikirnya. Lalu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu membaca Allahumma antas salam, memikir salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tiga ini, langsung menghadap ke arah makmum. Itu yang datang dari banyak periwayatan barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah kenapa sang imam tidak langsung menghadap ke arah makmum, supaya jamaah putri langsung bubar. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bubar yang jamaah putri. Sehingga yang imam ada membaca beberapa zikir, memberi kesempatan yang putri untuk bubar. Itu dulu dikarenakan jamaah putri tidak dikasih satir hijab seperti sekarang ini. Dan memang secara sunnahnya gak pakai satir. Makanya di belakang para laki-laki. Makanya ada pembahasan mereka boleh ke masjid kalau aman dari fitnah. Adapun kalau sekarang ini dengan satir, ya gak usah bubar. Gak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa bacaan setiap selesai dua rakaat salam pada salat tarawih dan bacaan selesai salat witir setelah tarawih? Tidak ada. Tidak ada riwayat manapun yang sahih ataupun yang dhaif yang menjelaskan bacaan khusus setiap selesai dua rakaat salam. Tidak ada. Atau setelah kalau selesai witir ada. Yang dibaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tiga kali. Yang pertama lirik, kedua keras, yang ketiga semakin dikeraskan. Makmum dan imam membaca doa tersebut ketika selesai witirnya. Hanya itu. Yang dalam riwayat tidak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Dibaca sendiri-sendiri, bukan dipimpin. Apakah salafun saleh menyempatkan tidur malam di bulan Ramadan atau menggunakan malam harinya untuk berzikir kepada Allah? Kalau 10 hari yang terakhir mereka menghidupkan malam, langsung aja tidak tidur untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, baca Quran, doa, zikir, qiyamul lail dan yang lain-lainnya. Tapi itu perkara aja, bukan perkara wajib. Tapi bukan perkara wajib. Artinya ketika antum lelah, ngantuk, silakan tidur, kemudian untuk bangun kembali. Bangun kembali untuk menghidupkan malam-malam tadi para kelasiku. Yang enggak dianjurkan ya tidur terus. Hah? Waktunya orang beramai-ramai menghidupkan malam dengan ibadah, dia malah tidur. Allahumma sallam. Di kampung kami diadakan sholat isya dan tarawih berjamaah di lapangan. Di lapangan. Dan setiap rumah mendapatkan jatah menghidangkan takjil atau makanan ringan. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah diperbolehkan atau tidak? Kenapa kok di lapangan? Sholat di lapangan itu untuk sholatul id atau sholat jenazah atau sholat istisqa. Adapun yang fardu lima waktu di masjid, kecuali tidak ada masjid, tidak ada musola, maka boleh di tempat manapun selain kuburan dan WC toilet. Tapi kalau bersengaja melaksanakan di lapangan, itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah barakallahu fiik. Saya khawatir pelakunya ini adalah sebagian pihak yang menyatakan sholat itu harus menyentuh tanah. Ada ya yang punya pendapat demikian. Menyentuh tanah, harus menyentuh tanah. Tidak boleh ada alas apapun. La karpet, wala keramik, wala yang lain-lainnya. Tidak sah sholat kalau tidak menyentuh tanah. Dipahami? Ada yang punya paham demikian dan pemahaman yang sesat, yang bid'ah. Tidak ada di kalangan salafun saleh di zaman dahulu dikarenakan memang kondisinya sedang tidak ada. Paham ya? Ada yang mengatakan dulu Masjid Nabawi itu dari tanah, enggak ada keramik, enggak ada apa di zaman dahulu ya, akhi. setelah wafatnya Rasul di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipugar, direnovasi. Di zaman Uthman lebih bagus lagi. Dan tidak ada yang mengingkari. Barakallahu. Ada yang mengatakan tidak sah sholat yang seperti itu. Lah salafun shalih dari mulai zaman dahulu kala diloteng sholatnya itu. Yang sunnah ikhwannya. Diloteng di atap rumahnya. Tidak ada yang mengingkari. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang menyimpang, apalagi ketika dia mengharuskan harus ada takjilnya, makan ringannya dan segala macamnya. Ini pengharusan yang tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iki jenenge neko-neko. Ya, neko-neko ya. Bayangannya dialah yang paling di atas sunnah. Dialah paling yang sesuai dengan contoh sunnah. Padahal dalam bab ini dialah yang paling jauh dari sunnah. Barakallahu fikum. Di 10 hari yang terakhir, sebagian orang mengakhirkan sholat taraweh di masjid yang di awal waktu sudah dilaksanakan sholat taraweh bersama dengan imam. Yang sunnah ikhwan di awal malam. Itu yang disebutkan dari sebagian salaf, terutama Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dikasihkan di awal malam bersama dengan kaum muslimin. Tidak mengkhususkannya di akhir. Barakallahu fikum. Ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lah ya itu yang maksud. Yang afdalnya di malam, di awal malamnya itu. Di awal malamnya itu. Barakallahu fikum. Sunnatul muslimin kata Imam Ahmad. Sunnatul muslimin. Antum kerjakan dengan yang ada. Selebihnya antum gunakan untuk yang lain. Banyak ibadah yang lain. Baca Quran, berzikir, istighfar dan yang lain-lainnya, ilmu, banyak ya yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah bagi wanita yang haid bisa mendapatkan malam qadar? Ibadah apa yang bisa dilakukan bagi perempuan haid untuk mendapatkan malam qadar? Bisa. Bisa. Dikarenakan tidak harus sholat. Paham ya? Dia bisa melaksanakan banyak hal. Dia bisa baca Al-Quran. Dia bisa berzikir. Dia bisa berdoa. Dia bisa istighfar. Dia bisa baca ilmu. Macam-macam. Ya, tidak harus sholat. Sholat terawih itu satu bagian diantaranya. Sehingga jangan kemudian merasa karena haid kemudian dia berleha-leha atau merasa tidak punya kesempatan. Tidak. Dimanfaatkan sekuat tenaga untuk mendapatkan malam qadar walaupun dia haid dengan amal-amal yang mungkin dikerjakan bagi yang haid tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mohon diberikan contoh-contoh amalan bid'ah di bulan puasa supaya kita bisa menghindarinya. Yang saya sebutkan tadi antaranya apa? Terkait dengan sahur, terkait dengan iftar, barakallahu fikum. Ini yang biasa mereka lakukan. Di antara amal-amal bid'ah yang muncul di masyarakat, mengkhususkan pelaksanaan salat tasbih pada Ramadan. Mengkhususkan sholat tasbih pada 10 yang terakhir ketika Ramadan. Mengkhususkan sholat tasbih pada malam-malam ganjil. Mengkhususkan sholat tasbih pada jam 12 malam. Ini semuanya bid'ah yang diingkari. Terkait dengan sholat tasbih para khalifah, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sahih riwayatnya, ada yang mengatakan dhaif riwayatnya. Yang rajih dhaif, enggak sahih. Tapi bagi mereka yang mengatakan sahih, silakan diamalkan secara mutlak. Bisa setiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Tidak ada pengkhususan waktu. Bagi mereka yang mengatakan ada sholat tasbih yang bid'ah, bukan tasbihnya, tapi mengkhususkan harus Ramadan, harus 10 hari yang terakhir, harus malam ganjil, harus jam 12 malam. Harus mati lampu. Ini semua adalah perkara yang bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bolehkah kita meninggalkan tarawih berjamaah sekali dua kali untuk menyelisihi orang-orang yang lebih bersemangat tarawih daripada fardu? Lah ya akhi, terkait dengan kamunya semangat fardunya, ya iya, sunnah juga iya. Jangan gara-gara banyak orang yang dasar fardu terus antumnya mengorbankan diri kamu sendiri. Enggak, bukan dengan cara seperti itu. Fardu kerjakan, sunnah kerjakan, tarawih kerjakan, dengan berjamaah lebih afdal. Yang lain dinasihati tidak wai, bukan dengan cara kamu yang berkorban. Dipahami ya? Barakallahu. Lain pembahasan ketika ada fenomena di tengah-tengah masyarakat meyakini fardunya tarawih. Paham ya? Tersebar di masyarakat fardu, wajib loh. Kok wajib? Maka antum kalau memiliki pengaruh boleh dengan sengaja sesekali, dua kali tidak tarawih supaya mereka paham hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau ini ada contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Wis rek tambahi maneh rek. Iki gak selesai-selesai nih. Pembatal puasa itu masuk makanan di tenggorokan atau kerongkongan. Bedanya apa ya, Fon? Halkun itu kerongkongan, tenggorokan. Kok bisa sama ya, Fon? Masuk ke dalam sini. Terus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika kita mendapati imam tarawih yang sholatnya dengan cepat, enggak tumakninah, dan kita kewalahan mengikutinya? Apakah meninggalkannya lebih utama ataukah keutama sholat malam masih bersama-sama dia? Dirinci. Kalau sampai pada tingkat antum tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah loh, Kevin, kewalahan, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah, cari imam yang lain. Cari imam yang lain, di masjid yang lain, warakallahu fikum. Tapi kalau masih memungkinkan bagi antum membaca Al-Fatihah, itu minimal. Surat tidak terkejar, labas. Al-Fatihah itu rukun. Dalam setiap gerakan-gerakan sholat memungkinkan bagi antum untuk membaca zikirnya sekali, itu minimal. Maka masih sah. Masih sah. Namun yang afdol yang cari yang di atas sunnah, yang tumaknina, ya ikhwan. Apa gunanya tarawih yang semacam itu? Tidak ada penghayatan sama sekali, ikhwan fillah jazakumullah. Gitu ya, yang dikerjakan oleh sebagian tarekat-tarekat sufi ya, Naqsyabandiyah dan segala macamnya, salatnya 23 rakaat tapi cuma 10 menit. Ini bid'atun munkarah. Walaupun mengatasnamakan adat istiadat, walaupun mengatasnamakan tradisi, tidak sah sholatnya dikarenakan tidak ada tumakninah sedikit pun dalamnya. Masya Allah, cepat ya Allah, berlolin, amin, berpuas. Isyadah ya Pak. Itu namanya tala'ubdin, mempermainkan agama, warakallahu. Apa hukum berkhutbah di tengah-tengah terawih? Jawabnya dirinci. Di tengah-tengah tarawih dirinci. Kalau tujuannya adalah tanbih, atau tanbih, memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada para jamaah terkait dengan shofnya, terkait dengan sholatnya, terkait dengan anak-anak kecil yang ramai dan segala macamnya, boleh. Itu boleh. Mafhum? Tapi kalau yang dimaksud adalah ceramah khusus di tengah-tengah tarawih, tidak ada contohnya ya Pak. Tidak boleh. Sebab itu ibadah hanya sholat, tidak ada apapun di tengah-tengahnya. Ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan diperbolehkan? Diperbolehkannya ketika sebelum atau selesai tarawih. Tidak ada sangkut pautnya dengan salat tarawih. Barakallahu fikum. Jadi selesai tarawih khatam baru tampil untuk mauidhoh hasanah atau yang semisalnya, itu diperbolehkan asalkan tidak ada niatan itu bagian dari tarawih. Paham ya? Tidak ada niatan itu bagian dari tarawih tersendiri. Sehingga ketika ada muslimin yang udzur, yang pulang, ya silakan aja. Enggak usah ngamuk-ngamuk. Mama, jangan ada yang pulang. Duduk semuanya. Nah, ini yang enggak boleh. Pertanda dia meyakini itu bagian dari tarawih. Adalah ya, Jus. Paham insyaallah ya? Ada mafhumun barakallahu fik. Jadi ketika antum sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai mubalig diundang, diminta kaum muslimin untuk membawakan kultum atau mauidhoh hasanah ketika Ramadan, tanya dulu kapan pak? Anu Ustaz, sebelum witir, maaf pak, gak nerima order. Dan nerima rekomendasinya semacam itu. Oh anu Ustaz, di setelah terawih, satu bagian terawih atau tersendiri? Tersendiri itu, terawih sendiri tersendiri, ya boleh. Tidak ada masalah. Antum sampaikan ilmu sesuai dengan hajatnya manusia ketika itu. Masalah akidah, masalah akhlak, masalah hukum, dan yang lain-lainnya. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, saya mau tanya. Dulu saya mengikuti pendapat yang membayar fidyah untuk perempuan hamil atau menyusui. Ana sudah membayarnya dan sekarang saya mengikuti pendapat untuk mengkobok saja pada perempuan hamil dan menyusui. Lalu bagaimana fidyah saya dahulu? Apakah saya harus tetap mengganti puasa yang dahulu? Jawabannya tidak. Ketika dulu Anda mantap yakin dengan masalah fidyah, tidak. Anda melaksanakan berdasarkan ilmu yang sampai kepada Anda. Kata sebagian salaf, Sa'id bin Jubair mengatakan, Qad ahsana manintaha ila masami. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada ilmu yang dia dengarkan. Ketika dia belajar lagi, mengkaji kembali, mantap dengan pendapat yang mengatakan kobok, mantap ini, berubah pendapatnya, itu perkara biasa. Perubahan pendapat perkara biasa. Kemudian dia kobok setelah itu, maka yang sebelumnya tidak perlu dia kobok kembali. Barakallahu fikum. Yang dia kobok ketika tahun itu dia menyusui atau hamil dan dia tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Nah, padha wae. Lho. Ustaz, bila kita melakukan sholat subuh dan sahur, bila kita mengantuk dan tertidur, apakah sia-sia amal yang kita lakukan? Oh, maksudnya ketiduran setelah subuh? Ya enggak sih. Yang penting kan Anda sudah sahur, sudah qobliyah subuh, sudah zikir, ketiduran ada masalah. Itu hanya pembahasan kurang afdal. Ya, kurang afdal tidur langsung pada subuh. Karena waktu-waktu itu waktu-waktu barokah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dari banyak sahabat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah untuk umatku pada waktu subuhnya itu, atau pagi-pagi gitu ya. Sehingga sekuat tenaga sengantuk apapun jangan tidur subuh. Tunggu sampai matahari terbit. Matahari terbit, udah agak siangan baru bleng. Tapi kalau sangat-sangat ngantuk, lah bas. Bukan perkara dosa, bukan perkara yang haram. Ini semata-mata kurang afdol saja. Gitu. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sunnah-sunnah yang menyertainya dan juga adanya keutamaan-keutamaan padanya, seorang mukmin perlu senantiasa bertawakal untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah yang ada. Bagaimana cara seorang mukmin agar dapat senantiasa bertawakal dengan baik dalam menjalankan sunnah-sunnah yang ada dengan harapan dapat memaksimalkan dalam menggapai kemuliaan yang ada. Jazakumullah khair. Yang dimaksud dengan tawakal adalah dalam bab ini, ikhwan, dalam bab ibadah, ialah memohon kemudahan dan taufik dari Allah. Tayib, dia beramal, dia mengerjakan bimbingan syariat dalam cara seperti ini, disertai dengan memohon kemudahan, bantuan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mengandalkan kemampuan pribadi. Ini adalah barokahnya amal. Isti'anah billah. I'timad 'ala Allah. Barakallahu fik. Sehingga dia selalu memohon kemudahan, selalu memohon taufik, selalu memohon hidayah, selalu memohon supaya diberi kemudahan untuk amal-amal berikutnya, dan memohon supaya mendapatkan al-qabul, diterima amal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan dengan tawakal dalam bab ibadah. Difahami ya? Bukan artinya bersandar enggak beramal. Beramal. Tapi beramal disertai dengan al-isyanatu billah. Mohon kemudahan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Bolehkah beritikaf di malam hari dan bekerja di siang hari dikarenakan keterikatan dengan pekerjaan? Jawabannya boleh. Seperti yang diutarakan tadi, yang namanya itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Waktunya terserah Anda, pendek, panjang, siang, pagi, sore, malam, semuanya boleh. Semuanya boleh. Cuman yang dicontohkan Rasul selama Ramadan adalah 10 hari terakhir. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Barakallahu fikum. Boleh, tapi tidak dapat keutamaan pahala itikaf seperti 10 hari berturut-turut. Boleh. Misalkan antum kerja, paginya enggak mungkin itikaf, harus cari ma'isya, kerja atau kerja di kantor dan segala macamnya labas. Begitu nanti antum pulang kerja, isya, antum masuk, terawih, langsung di masjid. Terus melekan sampai menjelang subuh, antum pulang sahur dan bekerja kembali setelah subuhnya. Labas. Labas, itu diperbolehkan para khalifah. Sehingga targetnya itu di malam harinya untuk mendapatkan malam qadar. Tapi jangan tidur toh. Nah iya, begitu batal isya, salat tarawih sudah ngantuk, saking capeknya bekerja, ya Allah, tidur di masjid. Emang dia di masjid dia tidur, baru bangun jam 3:30 pagi. Kurang sejam lagi sahur. Ya Allah, itu tidak tidur ya, Pak. Tengok main Pak. Karena manfaatnya yang banyak. Sehingga ketika punya niatan demikian, disiapkan betul. Ya dia bisa janjian sama temannya, saking ngantuknya, saya tak istirahat dulu ya, nanti bangunkan saya, ada masalah. Tidur dulu, bangun jam 10, jam 11, jam 12, bangun, ayo bangun, bangun. Kemudian dia berwudu, kemudian dia full ibadah sampai menjelang sahur. Wah, Allah Ta'ala alam bisawab. Jika suami tidak berpuasa, sedangkan seorang istri telah mengetahui haramnya menyediakan makanan untuk orang yang enggak berpuasa, apa yang harus dilakukan seorang istri tersebut? Jika suami meminta untuk disediakan makan, sedangkan jika dia tidak menyediakan makanan, dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Bisa kita rinci. Kalau suami tidak berpuasa karena uzur, dia sakit, pulang dari safar, memang dia enggak berpuasa, jangan ragu-ragu untuk memberi dia makan dan minum. Cuman bilang sama sang suami, jangan ditampakkan kepada kaum muslimin. Di kamar atau di dapur, enggak ada yang tahu. Ada li udhrin. Tetapi kalau memang suaminya itu memang enggak poso, orang jelek, enggak pernah puasa. Dalam hal seperti ini, dinasihati sang suami dengan cara baik-baik. Nasihati, dikasih keterangan, dikasih penjelasan, sampaikan ini merupakan rukun Islam yang lima dan segala macamnya. Sampaikan dan mohon maaf saya enggak bisa menyediakan makan dikarenakan ini perkara yang mungkar. Dengan cara baik-baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana dengan wanita atau istri yang sholat tarawih sendiri di rumah karena suaminya melaksanakan sholat tarawih di masjid? Kalau di masjid sangat tidak memungkinkan karena tidak ada hijab di masjid tersebut. Istri di rumah. Yang perempuan di dalam rumah itu lebih afdal. Tapi ingat ya, yang semangat. Jangan mentang-mentang di rumah terus gak tarawih. Nah, ini penyakitnya para wanita ini. Nah, yang tarawih. Tarawih di awal bisa, di tengah malam bisa, di akhir bisa. Yang penting dia terawih dengan kekhusyuan di dalam rumah. Kalaupun dia ke masjid, diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Fidyah Ramadan harus dibayar sebelum Ramadan atau waktu Ramadan? Ketika Ramadan. Fidyah itu untuk mengganti hari enggak puasa. Ketika seseorang itu terkena fidyah, tiap harinya mengeluarkan makanan orang miskin. Bisa tiap hari, bisa digabung selama sebulan. Diupayakan jangan sampai keluar Ramadan. Dipahami ya? Ini pertanyaannya, Ramadannya sebelumnya belum bayar fidyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ngapain? Terus gak poso. Minta rukhsa. Waya fidyah gak bayar fidyah sampai sekarang ini. La haula wa la quwata illa billah. Istighfar, istighfar. Taubat, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nyata belum dibayar, segera kamu bayar. Sekarang juga. Barakallahu fikum. Untuk Ramadan yang besok ini kalau memang terkena fidyah juga, maka dikeluarkan selama Ramadan. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ya kok isol kok kayak apa aja nih? Kalau fidyah itu harus dikerjakan ketika Ramadan ya, Pak. Pengganti siam Ramadan. Bagaimana hukumnya sholat terawih dengan 4 rakaat salam? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama dalam bab ini. Sebagian ulama menyatakan boleh dan itu merupakan salah satu kaifiyah tata cara terawihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya pendapat demikian adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Salatul Tarawih. Beliau menyebutkan dalam bukunya tadi beberapa kaifiyah tarawih. Semuanya sahih. Sebagian mengatakan la, yang benar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul Laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis yang menyebutkan 4 rakaat salam dan segala macamnya itu mutlak. Diqaid, diikat, diterangkan dengan riwayat ini. Salatul laili mathna mathna. Hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa riwayat yang masih mutlak kepada riwayat yang muqayyad yang jelas. Sehingga dengan tegas menyatakan harus 2 rakaat. Yang bukan 2 rakaat maka menyelisih sunnah. Ada yang demikian. Di antara yang punya pendapat tegas ini Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah wallahu ta'ala alam bissawab. Khilaf ulama ya kan? Gimana lagi? Jadi kalau kau ingin selamat, kerjakan yang jelas. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika ada yang mengajarkan 4 rakaat salam, kita tidak bisa mengingkari. Dikarenakan memang ada khilaf di kalangan para ulama barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pun ke? Alhamdulillah. Tinggal sedikit. Isya kurang berapa lama? Kurang 15 menit. Cukup ya? Cukup. Ada lagi yang lain? Lah ya apa mana ya? Kalau mana ini bahasa. Ya Allah, saya kasih sedikit tentang terkait dengan zakat fitrah. Jadi belum ya? Taib, terkait dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah barakallahu fikum terkait dengan masalah hukumnya fardu. Hukumnya fardu ain atas individu-individu muslim. laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, budak dari kalangan muslimin, punya fardu per kepala. Yang dipandang adalah orangnya, bukan terkait dengan masalah harta bendanya, orangnya dan dia punya kemampuan. Tapi batas orang itu terkena kewajiban zakat fitrah adalah ketika pada malam Id dia memiliki makanan cukup melebihi satu hari itu. Paham ya? Misalkan ini malam Id, besok dia memiliki makanan untuk seharinya dia dan ziyadah lebih daripada itu. Lebihnya itulah yang dizakatkan sama dia. Kalau lebih dari 2,5 kilo atau 2,5 kilo atau 2,7 atau 2,8 atau 3 kilogram dapat zakat. Berkewajiban mengeluarkan zakat. Tapi kalau pada malam Id tidak punya makanan apapun kecuali yang hanya untuk dia saja, maka gugur kewajiban zakat fitrahnya. Waktu wajib adalah dengan tenggelamnya matahari malam Id. Itu waktu wajib. Sehingga ketika dia pada tenggelamnya matahari punya makanan lebih, melebihi sehari Id, kena zakat. Kalau enggak punya, enggak kena zakat. Ada orang yang kafir, masuk Islam, mu'alaf sebelum tenggelamnya matahari, kena zakat fitrah. Ada bayi lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id, terkena zakat fitrah. Tapi kalau masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari atau lahirnya setelah tenggelamnya matahari malam Id, tidak terkena zakat fitrah. Tempat pengeluaran, tempatnya zakat fitrah adalah ketika kita berada di sana pada waktu wajibnya zakat. Ketika kita berada di tempat itu pada waktu wajibnya zakat. Ingat, wajibnya zakat adalah tenggelamnya matahari malam Id. Ketika itu kita di mana? Di sanalah kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Paham? Bukan terkait dengan tempat domisili. Antum asli Semarang. Pada malam Id antum posisinya di Yogyakarta. Ya, dan orang di sana ke mertua atau kemana sampai Id, maka antum zakat fitrahnya di Yogyakarta, bukan di Semarang. Antum umur Ramadan baru pulang ketika Syawal, maka antum zakat fitrahnya di tanah suci sana, di tanah suci, bukan di tanah air, barakallahu fikum. Difahami ya? Di tempat kita berada ketika datang waktu wajibnya zakat fitrah. Zakat fitrah tidak bisa dengan uang. Harus dari makanan, dan itu menggunakan makanan pokok negara tersebut. Di Indonesia menggunakan beras. Jumlah takarannya, jumlah yang paling kecil yang disebutkan oleh para ulama 2,4. Angka yang paling besar 3 kg. Ini khilafnya ulama, ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,7, 2,8. Ada yang mengatakan 3 kg. Sehingga ketika antum melaksanakan satu di antaranya, enggak diingkari. Sehingga yang umum di kalangan kaum muslimin yang mengeluarkan 2,5 kg itu labas. Tidak ada masalah. Antum pengin mantap 3 kilo. Pendapat sebagai ulama labas. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Mustahik zakat fitrah adalah khusus untuk fakir miskin. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama. Khusus untuk fakir miskin, bukan untuk 8 golongan. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin min al-lahwi war-rafath. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakat fitrah sebagai makanan untuk fakir miskin dan mensucikan orang yang puasa dari tindakan yang dosa dan sia-sia. Tuk matan lil masakin, hanya disebutkan orang fakir miskin saja. Maka yang rajih hanya untuk fakir miskin, bukan untuk yang lainnya. Difahami ya? Maka penyerahan yang tepat barakallahu fikum adalah di data fakir miskin tempat tersebut. Jumlahnya berapa? dan dibagikan untuk mereka semua. Sak Semarang, sak kota Semarang yang miskin 10 orang. Zakat fitrahnya sak Semarang ini 100 ton. Misalkan. Ya udah. Masing-masing dapat 10 ton. 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton. Memang untuk mereka. Kecuali kalau tempat yang lain membutuhkan. Kalau enggak, di tempat tersebut. Penyerahannya di tempat domisili kita. Di tempat kita ada saat itu. Penyerahannya, ikhwan. Untuk fakir miskin tempat tersebut. Enggak ada fakir miskin, lewat diserahkan ke daerah berikutnya lagi yang terdekat. Terus demikian. Dipahami? Kok bengong? Ya itu waktunya mereka bersuka cita. Itu hari rayanya orang-orang miskin itu. Ustaz, 10 ton. Iya, 10 ton. Untuk mereka. Bukan untuk antum. Itu bagiannya mereka. Jangan dikorupsi. Barakallahu fikum. Itu bagiannya orang fakir miskin. Banyak. Itu fungsinya memang untuk mereka. Dan diharapkan mereka bisa mengentaskan kemiskinan mereka dengan cara seperti itu. Ramadan berikutnya enggak ada fakir miskin. Kan begitu. Barakallahu fikum. Sekarang kan enggak. Dikumpulkan terus dibagi rata lagi untuk kaum muslimin 2,5 kilo. Bid'ah. Tidak ada contohnya, barakallahu fikum. Waktu penyerahan. Ada waktu yang afdal, ada waktu yang boleh. Waktu yang afdal adalah sebelum berangkat sholat id ke lapangan. Subuh hari id sebelum ke lapangan. Itu yang paling afdal. Jadi kalau antum sudah ada target orang yang mau dikasih, bisa. Begitu subuh, habis sholat subuh, langsung antum kasihkan kepada yang berhak menerima yang fakir miskin, antum berangkat sholatul id. Atau dibawa. Sambil menuju ke lapangan dibawa ini. Mampir kepada fakir miskin yang dimaksud, kasihkan sama dia, antum berangkat. Itu yang paling afdal. Yang boleh adalah sehari, dua hari sebelum id. Itu boleh. Sehari, dua hari sebelum id itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Apakah barakallahu fikum suami istri zakat sendiri-sendiri, ataukah suami istri dikeluarkan oleh sang suami? Jawabannya barakallahu fikum, hukum asalnya masing-masing orang mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri-sendiri. Itu hukum asalnya. Baik, kalau sang istri punya kemampuan dari hartanya istri sendiri. Anak punya kemampuan dari hartanya anak sendiri. Tapi kalau selama ini yang menanggungnya adalah sang suami, maka suamilah yang mengeluarkan zakat fitrah untuk yang mereka tanggung. Yang mereka tanggung. Paham ya? Paham ya, Pak? Apakah boleh menyerahkan zakat fitrah kepada family kita, kerabatnya kita? Jawabannya dirinci. Kalau mereka itu miskin, yang pertama. Yang kedua, bukan termasuk yang kita tanggung. Boleh dikasih zakat fitrah. Tapi kalau mereka enggak miskin, maka enggak boleh. Atau mereka miskin, tapi kita yang menanggung mereka. Enggak boleh zakat ini untuk mereka. Enggak boleh. Dikarenakan sudah masuk dalam tanggungan kita sendiri. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang kurang? Ada yang kurang terkait dengan zakat fitrah? Enggak ada ya? Kena semua ya? Alhamdulillah. Ini yang bisa saya utarakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Agak cepat dan agak singkat. Waktu enggak memungkinkan. Tapi paling tidak poin-poin terpentingnya tersampaikan. Terkait dengan dalil-dalilnya bisa untuk melihat dalam kitab fiqihnya para ulama. Fiqih siam. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada kita semua berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga bisa mengisi hari akhir Ramadan dengan semangat ibadah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin, sehingga Ramadan sukses, keluar daripadanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa kita dan meraih takwa dari Allah Azza wa Jalla. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.